Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asr Pakung Raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab yang ke-11, salaf dan fikul istihad fil ibadah. Kecerdasan dalam beribadah, kecerdasan dalam sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Asim Al-Ahwal, ahwal artinya juling. Beliau disebut demikian berarti karena matanya juling. Dan ini bukanlah ghibah yang terlarang. Karena ini adalah kata para ulama mimbabi at-ta'rif. Adalah penyebutan cacat, kekurangan. Karena supaya orang itu kenal. Karena dia memang sudah populer dengan al-ahwalnya. Nanti kalau cuma disebut Asim, maka nanti banyak terlalu banyak pilihannya sehingga tidak diketahui bahasa Asim yang mana yang diinginkan. Dari Asim Al-Ahwal dari Abu Utsman An-Nahdi, beliau mengatakan ra'aitu Abu Dzarin yamidu ala rahilatihi. Rahilah adalah unta yang bisa digunakan untuk perjalanan jauh, untuk safar. Karena tidak semua unta itu punya kelayakan untuk diajak jalan jauh. Ya, unta-unta jenis tertentu. Maka dia di antara makna yami itu artinya tamayalu, mencondongkan. Ala rahilatihi, nampaknya dia mencondongkan badan di atas untanya. Oh, mungkin membungkukkan badan di atas untanya. Wa huwa mustaqbilu matal asamsi, ketika itu dia menghadap tempat terbitnya matahari. Maka aku kira ketika beliau merundukkan badan itu, aku kira beliau tertidur. Maka Abu Dzar ini dalam satu safar, berarti kan ini rahilah. Maka berarti kondisinya kondisi safar karena rahilah. Ini untanya unta yang jadi kendaraan perjalanan jauh. Ya, maka dia merundukkan badan, membungkukkan badan ketika dia duduk di atas untanya. Dan umumnya orang kalau kemudian duduk kemudian membungkukkan badan, apalagi sambil bersila, anteng, tenang. Maka don kuatnya, ini tidur asik. Lihat saja kalau pas khutbah Jumat gitu. Nah, kalau ada yang demikian merunduk, anteng, tenang, itu bukan karena khidmat mendengarkan namun karena lelap dalam mimpinya. Nah, maka tidak heran ketika Abu Utsman kemudian mengira bahasanya Abu Dzar ini tertidur. Fadanautu, kemudian aku dekati, kemudian aku katakan, ana imun anta ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, apakah anda tidur? Ya, maka Abu Dzar mengatakanlah, aku tidak tidur. Bal kuntu usolli, namun aku sholat. Itu mungkin sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan, maka menghadapnya bebas. Kemana arah kendaraan? Ya, kemana ke arah kendaraan, maka boleh. Demikian sholat sunnah di atas kendaraan atau pada saat berkendaraan. Ya, maka kita lihat di sini beliau di antara mungkin pelajaran dari tentang fikul istihad, tentang fikihnya, tentang ilmunya, maka beliau tidaklah kemudian jika perlu mengatakan saya sholat, ya enggak perlu tahafut, enggak perlu kemudian menghindar dengan alasan takut riya atau yang lain, ya. Ketika memang itu sholat dan itulah keadaannya dan itu apa adanya, ya, maka dengan jawaban datar tanpa maksud membanggakan diri dan sebagainya, ya, maka boleh-boleh saja. Kuntu usalli, bal kuntu usalli, tadi aku sholat. Tidak pernah kemudian mengatakan insya Allah tadi saya sholat. Nah, belum tidak mengatakan demikian. Ya, belum tidak mengatakan insya Allah tadi saya sholat. Enggak. Belum mengatakan bal kuntu usalli, tadi aku sholat. Gitu saja. Tanpa insya Allah. Nah. Waqila lil ahnaf, ada orang yang berkata kepada ahnaf, innaka kabirun, sesungguhnya anda sudah tua. Dan puasa itu akan melemahkan fisik anda. Ya. Maka tolong jangan rajin-rajin puasa, kata orang ini memberikan nasihat. Maka jawaban al-ahnaf lekatakan, ini u'idduhu li safarin tawili. Sungguh aku menyiapkan puasa tersebut untuk safar yang jauh lebih panjang. Itu safar untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka usia yang sudah tua, ya, malulah itu bukan alasan untuk kemudian, bukanlah alasan untuk meninggalkan puasa. Lo katakan, ya, meskipun ada orang ngasih nasihat dari sisi kesehatan, namun beliau kemudian bersikiras dengan hal tersebut, ini kuperlukan untuk bekal perjalanan yang panjang. Maka ini ibadah, maka status manula, status sudah tua, tidak menghalangi mereka-mereka untuk semangat dalam beribadah, puasa dan lainnya. Wakil, dan ada yang menyampaikan bahasanya mayoritas sholatnya ahnaf itu di waktu malam. Dan seringkali beliau meletakkan jarinya pada lampu sehingga merasakan panasnya api sambil mengatakan pada diri sendiri, has, catatan kaki, kalimat tentukal indal alam. Satu kata-kata yang terluncur pada saat seorang merasakan sakit. Aduh, atallah. Wayakul, namun ini, aduh ini, karena panasnya api ini, dijadikan beliau sebagai bahan nasihat. Maha malaka ya ahnaf, ala an sunakta kada yauma kada. Jadikan bahan evaluasi. Ketika beliau muhasabah diri sendiri di malam hari, ya, di antara cara beliau muhasabah, ya, untuk kemudian menasihati diri sendiri, mencerca diri sendiri atas maksiat yang beliau kerjakan atau yang beliau anggap sebagai maksiat, ya, maka beliau punya metode semacam ini. Ya, disuruh untuk merasakan, ini loh panasnya api dunia, itu belum ada apa-apanya, itu baru 1/69-nya api neraka. Ini loh rasanya panas. Oleh karena itu, wahai diriku, wahai ahnaf, apa yang menghalangi, apa yang mendorongmu untuk berbuat maksiat demikian pada hari demikian dan demikian. Kemudian dari Sa'id Al-Juriri, dari Abu Al-Ala, dari seseorang, dia mengatakan, orang tersebut, aku mendatangi seorang sahabat Nabi Tamim Ad-Dari. Fahadasna, lalu kami ngobrol. Fakultu, aku katakan kepada beliau, kukatakan kepada beliau, kam jus'uka. Ya, kam jus'uka. Wahai Tamim Ad-Dari, berapa juz dari Al-Quran yang kau baca setiap malamnya. Qal, maka Tamim Ad-Dari mengatakan, la'allaka minal ladina yakra'u ahaduhum Al-Qur'ana, summa yusbihu fayakulu, qad qara'tul qur'ana fi hadhihi al-lailah. Ya, maka Tamim Ad-Dari memberikan nasihat, kayaknya kamu ini termasuk orang-orang yang salah satu mereka, artinya mereka-mereka ini baca Al-Qur'an semalaman. baca Al-Quran sekali khatam dalam semalam. Suma yusbih, kemudian ketika pagi tiba, maka kemudian dia obral, dia ceritakan kalau dia telah khatam Al-Quran semalam. Fayaqul, kemudian dia katakan, qad qara'tul Qur'ana fi hadhil lailah. Aku telah khatamkan Al-Quran semalam ini. Maka Tamim Ad-Dari rahimallahu ta'ala mengatakan, dan ada sahabat Nabi yang dulunya Nasrani, sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu ini mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh aku salat 3 rakaat salat sunnah, itu lebih aku sukai daripada aku khatam Al-Quran dalam semalam. Kemudian ketika pagi tiba, kemudian aku cerita kemana-mana. Kemudian setelah pagi tiba aku cerita. Artinya aku berbangga-bangga dengan amal. Aku menyombongkan diri dengan amal, pamer dengan amal yang telah dilakukan. Dan ini sum'ah. Beramal sendiri kemudian cerita kepada banyak orang. Falamma ardobani, maka tatkala Tamim itu dengan perkataannya di atas dia membuat aku marah. Kukatakan kepadanya, wallahi demi Allah, sungguh kalian wahai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang masih hidup di antara kalian selayaknya banyak-banyak diam. Fala, fala tu'allimu wa antu annifu man sa'alakum. Maka kalian tidak perlu mengajar dan bersikap keras kepada orang yang bertanya kepada kalian. Maka dia marah karena dianggap demikian. Dan di komentar sebagaimana di atas, jangan-jangan kamu ini adalah orang yang punya hobi ya, khatam Quran semalam, kemudian cerita-cerita pamer-pamer sama banyak orang. Maka dia tersinggung. Maka kemudian orang ini mengatakan, wahai para sahabat Nabi, hendaklah kalian banyak-banyak diam daripada mengajar, namun dengan cara yang keras, yang bikin tersinggung orang yang bertanya padanya. Maka tatkala dia melihat aku marah, lana, beliau bersikap lembut. Waqal, beliau mengatakan, ala wa hadisuka ya ibn akhi, wa anak saudaraku, maukah aku ceritakan padamu. Ara'aita in kuntu ana mu'minan qawiyan. Apa pendapatmu jika aku adalah seorang mukmin yang kuat, orang yang mukmin yang kuat, sedangkan engkau mukmin yang lemah. Fatahmilu quwwati ala dha'fika. Kemudian aku bebankan kekuatanku pada kelemahanmu. Tentu kamu tidak mampu dan engkau tidak akan tumbuh. Apa pendapatmu jika aku adalah seorang mukmin yang kuat dan aku adalah seorang mukmin yang lemah? Hina ahmilu quwwataka ala dha'fi. Ketika engkau adalah mukmin yang kuat dan aku mukmin yang lemah, ketika engkau bebankan kekuatanmu pada kelemahanku, tentu aku tidak mampu dan aku tidak akan tumbuh. Apa ini maksud perkataan beliau ini? Tidak usahlah kemudian engkau banding-bandingkan. Anda semalam berapa juz? Karena orang itu beda-beda. Tidak perlu kemudian pertanyaan yang tendensius. Misalnya semalam tadi kan pertanyaan awalnya, semalam Anda khatam berapa juz? Berapa juz yang Anda baca? Nah, beliau kemudian menangkap indikator bahasanya, ini artinya nanti kalau terlalu sedikit, nanti kemudian, dan dia punya pengalaman, apa istilahnya, lebih kuat, maka nanti dia akan bebankan kuatnya itu kepada orang lain yang lemah. Ah, masa cuma segitu? Nah, saya saja bisa demikian. Ya, itu sedikit sekali kalau cuma segitu. Nah, maka maka belum kan nasihat. Orang itu beda-beda. Kemampuan fisiknya, kemampuan suaranya, kemampuan waktunya, kesibukannya, lain-lain. Ada yang kemudian ibadahnya bisa kuat karena dia punya banyak waktu longgar atau fisiknya hebat dan seterusnya. Ya, maka janganlah kemudian, kalau ketika kemudian ada temannya yang lemah, punya kesibukan yang berbeda, punya kekuatan fisik yang berbeda, akhirnya dia paksakan kuatnya itu pada temannya. Kamu harus seperti saya. Saya bisa segini-segini, masa kamu tidak bisa. Maka apa yang terjadi kalau dibebankan pada orang lain? Maka beliau katakan, tidak kuat. Maka dia akan tidak akan tumbuh, dia tidak akan berhasil. Maka tidak demikian. Maka jangan samakan orang dengan orang lain dengan diri Anda. Masing-masing orang punya sikon sendiri-sendiri. Ya, punya kesibukan sendiri-sendiri, punya kemampuan fisik beda-beda. Ya, jangan kemudian memaksakan kekuatan Anda harus kemudian dilakukan oleh orang lain. Jangan paksakan orang lain agar berbuat seperti apa yang Anda lakukan. Jangan demikian, bukan demikian sikap bijak. Namun sikap bijak yang benar, manajemen beribadah, fikih dalam beribadah, dalam sungguh-sungguh dalam beribadah, maka sungguh-sungguh beribadah ada fikihnya, ada normanya, ada kaedahnya. Kaedahnya, lakin khud min nafsika li dinika. Namun, ambillah sebagian dari tenagamu, sebagian dari waktumu, sebagian dari fisikmu, li dinika untuk agamamu. Untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, dan seterusnya. Wa min dinika li nafsika. Dan sebagian dari agamamu itu engkau bisa kurangi untuk kemudian kepentingan fisikmu. Dan sebagian dari agamamu yaitu ibadahmu bisa engkau kurangi. Itu juga untuk kepentingan fisikmu. Hatta yastaqimalakal al-amru. Sehingga semuanya berjalan dengan proporsional. Sehingga semuanya berjalan dengan apik. Maka tidak kemudian terporsir pada satu sisi. Orang memporsir dirinya untuk ibadah, akhirnya badannya tidak terurus. Bukan sikap yang benar. Sibuk ngurusi badan sampai akhirnya ibadahnya tidak terurus, juga tidak benar. Tidak demikian sikap yang benar. Namun, bersikaplah proporsional. Ambil sebagian dari dirimu untuk Tuhanmu. Untuk agamamu, untuk ibadahmu. Namun, ambil sebagian dari agamamu untuk juga sebagian waktu tersebut untuk memikirkan tubuhmu dan dirimu. Hatta yastaqima laka al-amru. Nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Jika proporsional semacam itu. Ala ibadatin tutiquha. Semuanya akan berjalan dengan baik untuk melakukan ibadah yang engkau mampu untuk mengerjakannya. Kemudian di antara perkataan Adz-Dzahabi dalam komentar beliau untuk Abdullah bin Amr bin Al-As yang telah lewat dalam kesungguhannya, yang telah kita baca ketika berkenaan dengan baca Al-Quran, maka kelanjutannya adalah sebagai berikut. Wa kadzalika, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As tentang masalah puasa. Nabi katakan sejak awal, puasalah 3 hari saja dalam sebulan. Itu yang pertama kali Nabi sampaikan. Wa mazala yunaqisuhu. Namun terus menerus Abdullah bin Amr bin Al-As itu meminta kelonggaran, meminta kemurahan, meminta untuk dikurangi. Dikurangi di sini dalam artian ditambah jadinya. Hatta qala lahu, sampai akhirnya Nabi mengatakan sum yauman wa aftir yauman. Kalau engkau memang betul-betul semangat untuk beribadah, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Itulah puasanya saudaraku Dawud alaihi salam. Namun kita berpuasa dengan puasa ini bukan karena semata-mata itu syariat Nabi Dawud. Namun karena itu syariat Nabi Dawud yang telah mendapatkan stempel dari Nabi. Kalau itu satu hal yang masyru'. Satu hal yang disyariatkan. Dan sahabat terdapat hadis yang sahih. Nabi mengatakan puasa yang paling utama adalah puasanya Dawud. Dan Nabi SAW melarang puasa dahar. Puasa setiap hari. Sebagian di catatan kaki dalam fi riwayat lil hadis sabit fi sahih Muslim dan sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sauma fauqa saumi Dawuda. Tidak ada puasa yang lebih banyak daripada puasanya Dawud. Puasanya Dawud adalah syatru dahari, setengah tahun, yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Wa fi riyatin ukhra yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la soma man somal abada. Tidaklah teranggap puasa orang yang setiap hari puasa. Dan kembali ke atas wa amara alaihi salam bi nawmi qistin minal lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk tidur di sebagian waktu malam. Jangan seluruhnya digunakan untuk ibadah. Ya wa qala Nabi mengatakan namun praktekku dalam beribadah aku sholat dan aku tidur. Aku sholat malam dan tidur. Aku berpuasa. Ada hari untuk puasa dan ada hari untuk tidak puasa. Aku pun menikah. Wa akulul lahma dan aku pun makan daging. Maka siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan bagian dari diriku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan al-fiqh dalam istihad fil ibadah. Kecerdasan dalam bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bukan kesungguhan dalam beribadah tanpa batas. Tanpa rim. Dan yang Nabi ajarkan adalah sungguh-sungguh dalam beribadah. Serius dalam beribadah. Semangat dalam beribadah. Namun ada kontrolnya. Yaitu proporsional. Tidak jomplang. Namun semuanya diberikan haknya. Kata kuncinya sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi. Yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Wa'tikul ladhi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang punya hak, haknya masing-masing. Badan punya hak, mata punya hak, Allah juga punya hak untuk disembah, istri juga punya hak, anak-anak punya hak, pekerjaan punya hak, dan seterusnya. Belajar juga punya hak, maka fa'tikul ladhi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada masing-masing sahibul hak, haknya masing-masing. Bersikaplah proporsional, demikalah al-fiqh, demikalah cerdas dalam beribadah, demikalah cerdas dalam berislam. Maka Nabi katakan di sini, ada waktu untuk qiyamul lail, ada waktu untuk tidur. Ada hari untuk puasa, ada hari untuk tidak puasa. Demikian juga ada kegiatan berkenaan dengan ngurusi istri. Maka masing-masing kemudian diberikan haknya masing-masing. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ridwan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.